mantra gumulik kelkerina. Aku indah pendita bagi kuan-kuan kalak kuru. Lasam taruh di tempi impar busa teku menandu. Lah-lah-lah rupuranan na pendita. Sabar karmanaku mendeslah mandi bata. Bas di bata lalit si metah, bas paksa na pagi si